Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor sholat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.